السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore yang mulia dan berbahagia ini, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa kembali hadir di majalis dzikir, majalis ilm. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bermanfaat bagi urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kembali dalam babu kalamir Rabbi Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berbicara ma'al anbiya, bersama para nabi, wa ghairihim, dan selain para nabi, kelak pada hari kiamat. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berbicara dengan makhluknya, yang menunjukkan anna kalam Allah, firman Allah Azza wa Jalla, laisa ka kalamil makhluk, tidak sama dengan ucapan-ucapan makhluknya. Dan kalam Allah ahsanul kalam, ucapan yang paling mulia. Wa asdaqul hadith, ucapan yang paling jujur. Nah, kan kita ambil pada kesempatan sore ini tentang hadits syafa'ah yang sangat panjang yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al Imam al Bukhari rahimahullah. قال حدثنا سليمان بن حرب. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb. قال حدثنا حماد بن زيد. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hamad ibn Zaid. قال حدثنا معبد بن هلال العنزي. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ma'bad ibn Hilal al-Anazi. Qala, Ma'bad berkata, ijtama'na nasun min ahli al-Basrah. Kami berkumpul dengan sekelompok orang dari Basrah, al-Iraq. Fadhahabna ila Anasin, kami pun mendatangi sahabat Anas ibn Malik. Wa dhahabna ma'ana bi Thabit al-Bunani ilaih. Termasuk yang ikut mendatangi Anas adalah Thabit ibn Aslam al-Bunani. Yas'aluhu lana an hadits syafa'ah. Anas ditanya atau kami bertanya kepada Anas tentang hadits asy-syafa'ah. Bagaimana syafaat kelak pada hari kiamat? Fa'idha huwa fi qasrihi. Saat itu Anas bin Malik sedang berada di istananya. fawafaqnahu yusalli dhuha. Sesampai kami di sana, kami menemukan Anas sedang salat duha. Fasta'dhanna fa'adhina lana. Kami minta izin masuk dan beliau pun mengizinkan. Wahada wal adab. Inilah di adab kita datang bukan sekedar salam tetapi juga minta izin. Ya, ketul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fulan-fulan. Boleh masuk? Boleh. Hadzal adab. Ya. Fa'adzina lana. Maka beliau pun mengizinkan kami. Wa huwa qa'idun 'ala firasyi. Saat itu Anas bin Malik sedang duduk di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Faqulna li Thabitin. Kami berkata kepada Thabit ibn Aslam al-Bunani at-Tabi'i. La tas'aluhu an syai' awwala min hadits syafa'ah. Jangan tanya beliau yang lain selain dari hadits syafa'at. Tanya pertama hadis apa? Syafaat yang akan terjadi kelak pada hari kiamat. Faqala ya Abu Hamzah. Thabit yang jadi juru bicara mengatakan, "Hai Abu Hamzah." Ini kunyahnya Anas. "Haula ikhwanuka min ahli al-Basrah." Mereka ini kawan-kawan engkau dari orang-orang Basrah, Iraq. Ja'uka yas'alunaka an hadits syafa'ah. Mereka datang ke sini ingin bertanya tentang hadits syafa'at. Faqala, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, haddatsana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, telah memberitakan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah. Ketika tiba hari kiamat, ma jannasu ba'dhum fi ba'd, orang-orang saling yamuj, apa ya, orang-orang seperti ombak, satu sama lain saling dorong, saling injak. Taubahnya seperti ombak yang saling gulung, satu sama lain saling gulung. Kenapa keadaan yang begitu mengerikan? Di saat keadaan seperti yang tidak menentu, keadaan seperti itu, fayatuna Adam. Satu riwayat, orang-orang beriman kumpul mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa kata orang-orang beriman ini? Isfa' lana ila Rabbi. Hai Adam, mintakan kami syafaat kepada Allah. Fayaqulu lastu laha. Nabi Adam mengatakan, aku enggak sanggup. Kenapa? Hadis lain menerangkan, aku sudah dilarang mendekati pohon, ternyata aku makan. Nafsi, nafsi. Hari ini kita urus diri masih. Bayangkan seorang Nabi yang sangat mulia, yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, tak mampu. Walakin 'alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Tetapi datangilah Nabi Ibrahim karena dia kekasihnya Allah azza wa jalla. Satu riwayat, setelah Nabi Adam didatangi Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nuh adalah rasul pertama di muka bumi. Juga tidak sanggup. Didatangi Ibrahim, fayatuna Ibrahim, fayaqul lastu laha. Nabi Ibrahim mengatakan, aku enggak sanggup, aku sudah dusta. Aku pernah bohong. Tiga kali bohong saja. Tapi itu bohongnya benar. Ya. Yakdzib fillah, bohongnya karena Allah gitu loh. lastulaha, aku enggak sanggup. Walakin 'alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Tetapi sekarang datangilah siapa? Nabimu Musa, karena Musa itu kalimullah, seorang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Dan ingat, dua gelar ini hanya dikumpulkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dia Khalil, dia Kalim. Dia kekasih Allah sekaligus dia juga nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Fayatuna Musa, orang-orang beriman mendatangi Nabi Musa. Fayaqul lastu laha. Nabi Musa mengatakan, aku enggak sanggup. Kenapa? Aku pernah membunuh. Disebut kesalahannya. Padahal mereka itu sudah dimaafkan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla, karena para anbiya. Ya. Walakin 'alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Tetapi sekarang datangi Nabi Isa, dia ruhullah, langsung ditiupkan tanpa seorang bapak, nyawa ditiupkan tanpa seorang bapak. Dan ingat, manusia ini macamnya terbagi menjadi empat. Ya, laisa min dzakarin wala unsa. Bukan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Siapa itu? Adam. Yang kedua, min dzakarin wa laisa minal unsa. Ada yang dari laki-laki saja, enggak ada perempuan. Bukan dari perempuan. Dialah Hawa. Yang ketiga, wa minal unsa wa laisa minal dzakar. Hanya dari perempuan, bukan dari laki-laki. Siapa? Isa. Kemudian sisanya min dzakarin wa unsa, kita semua. Isa alaihi salatu wassalam, dia ruhullah, ruh yang Allah tiupkan kepada ibunya, jadi seorang anak tanpa seorang bapak. Wa kalimatuhu, dan kalimat kun langsung diberikan kepada siapa? Maryam. Fayatuna Isa, maka orang-orang beriman mendatangi Isa. Fayaqul lastu laha, ketika menyebut Nabi Isa, Nabi Isa tidak menyebut kesalahannya. Adapun nabi-nabi yang lain, ketika diminta untuk memberi syafaat, aku pernah begini, aku pernah begini, aku pernah begini. Tapi begitu Nabi Isa, enggak disebut. Hanya Nabi Isa mengatakan, lastu laha nafsi, aku enggak bisa. Hari ini kita masing-masing. Fayaqul lastu laha walakin 'alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi datangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, Nabi mengatakan orang-orang beriman mendatangi aku. Faqulu ana laha. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan akulah yang berhak. Akulah yang berhak. Fa'asta'zinu ala Rabbi. Saat itu aku minta izin kepada Allah. Fayu'zanuli, maka aku diizinkan untuk berbicara. Wa yulhimuhni mahamida ahmaduhu biha la tahdurunil an. Maka saat itu Allah memberikan aku ilham, memberikan aku wahyu, memuji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang aku enggak hafal pujian itu. Wa akhiru lahu sajida. Aku bersujud di bawah arasy dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang pujian itu Nabi tidak tahu di dunia ini pujian itu. Nanti diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar di hari kiamat. Fayuqal, setelah Nabi bersujud lama, berdoa lama, memuji Allah lama, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu ya Muhammad. Wa qul yusma, silakan berbicara, engkau didengar. Wasal tu'ta, minta engkau akan diberikan. Wasfa' tusyaffa'. Syafa'at, siapa yang kau ingin syafa'at? Silakan omongin, siapa yang kau ingin omongin? Siapa yang kau bantu, bantu dia. Fa'akul ya Rabb, ummati ummati. Masya Allah. Bismillah dia kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Nabi hanya ingat umatnya saja. Umatku, umatku ya Allah. Selamatkan mereka. Fa yuqalu intaliq fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu sha'iratin min iman. Allah azza wa jalla perintahkan Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau silahkan tengok ke neraka, lihat yang ada iman seberat biji gandum, keluarin dia semuanya. Subhanallah. Keluarin semuanya. Yang ada iman seberat biji gandum, keluarin semuanya. Fa antaliqu fa af'alu thumma a'udu. Aku pun berangkat ke neraka, aku keluarkan siapa-siapa yang ada iman seberat biji gandum. Kembali lagi aku ke bawah arasy-Nya Allah. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid. Sujud Nabi kita memuji Allah azza wa jalla dengan pujian-pujian tersebut. Fa yuqalu, kedua kalinya Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepala. Wa qul yusma, silakan engkau ngomong, engkau akan didengar hari ini. Ya. Wasal tu'ta, minta engkau akan diberikan. Wasfa' tusyaffa, bantu siapa engkau bantu akan dibantu. Fa'aqul ya Rabbi ummati ummati. Kedua kalinya Nabi selalu mengingat siapa? Umatnya. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, jadilah kita umat yang setia, umat yang benar-benar umat yang diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fad, benar-benar ittiba, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang sangat genting itu kita butuh bantuan Allah azza wa jalla melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada para anbiya, orang-orang yang paling hebat enggak bisa bicara para jemaah. Apalagi kelas-kelasnya ustaz yang bisa bicara. Nabi enggak bisa bicara. Di dunia biasa siapa saja bisa berkuar-kuar. Tapi ini urusannya apa? Kiamat. Yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Umatnya. Ummati ummati. Tapi iyakah kita sekarang menjadi umatnya itu lagi? Tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan riwayat-riwayat yang datang beliau, dari beliau. Wa imtithalu ma amar, laksanakan perintah beliau. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, tinggalkan larangan-larangan beliau. Wa alla yu'badu Allah illa bima syarah, jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Inilah dia konsekuensi tuntutan dari kalimat Muhammad Rasulullah. Ini konsekuensi baru benar kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa yuqalu, kembali diucapkan, intaliq fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala dzarratin aw khardalin min iman. Ya Muhammad, keluarkan yang ada di dalam hatinya dari api neraka itu seberat biji atom atau semut hitam yang paling kecil. Kalau ada iman seperti itu, keluarin dia. Fa antaniqu fa af'al. Nabi mengatakan, aku pun berangkat dan aku laksanakan. Thumma a'udu, kembali lagi aku di bawah arasy. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid. Aku puji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Thumma akhiru lahu sajida, kemudian aku kembali sujud. Fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak, Allah kembali mengatakan, ya Muhammad angkat kepalamu. Wa qul yusma', silakan ngomong, kau didengar. Wa sal tu'ta, silakan minta, kau diberi. Wasfa' tusyaffa', silakan bantu siapa engkau bantu, engkau mau bantu aku akan bantu. Fa aqul ya rab ummati ummati, ketiga kalinya Nabi mengatakan, ya Allah ummatku ummatku. Fa yaqulu intaliq ya Muhammad, keluar, berangkat engkau. Fa akhrij, keluarkan dari api neraka. Man kana fi qalbihi adna adna adna mithqala habati khardalin min iman, keluarkan yang ada di hatinya lebih kecil satu, lebih kecil satu, lebih kecil satu, tiga kali lebih kecil dari semut hitam yang paling kecil. Keluarkan kalau ada iman seperti itu. Di sini pentingnya, betapa pentingnya iman yang benar. Iman yang tidak terkontaminasi oleh apa? Syirik. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ditafsirkan dalam surah Luqman, inna syirka ladhulmun azim, tidak tercampur oleh kesyirikan bagi mereka keamanan di akhirat, aman dari api neraka. Wahum muhtadun, dan mereka dapat hidayah. Betapa pentingnya. Maka itu sebabnya salah satu syarat dari syafaat bertauhid, jangan syirik. Dan itu syarat orang dikatakan diridhai oleh siapa? Allah. Jangan syirik. Kalau syirik, enggak ada ampun sudah. Enggak ada jalan bantuan sama sekali. Kenapa? Karena Allah tegaskan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang berbuat syirik, haram baginya masuk surga. Kemudian tempat tinggalnya di neraka. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang syirik tidak punya penolong. Tidak punya penolong. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ummati ummati. Fa akhrijhu minan nar, kata Allah, keluarkan dari api neraka. Ya. Minan nar tiga kali. Keluarkan dia dari api neraka. Keluarkan dia dari api neraka. Keluarkan dia dari api neraka. Fa antaliqu fa af'al, aku pun berangkat dan melaksanakannya. Sampai berapa kali Nabi minta syafaat di sini? Tiga kali. Tayyib, qala rahimahullah ta'ala, falamma kharajna min indi Anas, dikatakan oleh Thabit al-Bunani, setelah kami keluar dari Anas bin Malik, mendengar riwayat yang tadi, qultu li ba'di ashabina, aku berkata kepada orang-orang Irak ini, law marorna bil Hasan, coba kita datangi Al-Hasan al-Basri. Wa huwa mutawarin fi manzili Abi Khalifah, dia berada di rumahnya Abu Khalifah. Ya, fa haddatsana bima haddatsana Anas bin Malik, sehingga beliau bisa meriwayatkan kepada kita apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Fa atainahu fa sallamna alaihi, kami pun mendatangi beliau dan menyalami beliau. Fa adina lana, beliau pun memberikan kami izin. Perhatikan di sini para jamaah, sahabat ini sudah mendengar riwayat dari Anas bin Malik. Sekarang dia mau mendengar lagi riwayat dari siapa? Al-Hasan al-Basri. Anas bin Malik sahabat, Hasan al-Basri tabi'in. Ini apa? Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya, pertama, ilmu agama enggak boleh kita bosan untuk mendengar. Yang kedua, ada kemungkinannya pasti punya faedah tambahan. Pasti punya faedah tambahan. Yang ketiga, Jangan kita lihat tinggi dan rendahnya derajat seseorang yang menyampaikan itu. Maknanya apa? Ini mungkin derajat ilmunya atau gelarnya akademiknya sekian, ini sekian. Sekarang, ya, apa bisa dikejar sahabat oleh tabi'in segi keutamaan? Enggak bisa. Tapi yang berbicara ini masalah ilmu, bukan masalah jabatan. Nah, sudah meriwayatkan dari siapa? Anas. Kalau Anas berarti langsung kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau ke tabi'in harus lewat satu jalur lagi. Tabi'in, sahabat, baru kemana? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap mereka ini, kita mampir ke Al-Hasan Al-Basri. Kami pun diizinkan dan kami berkata, "Hai Abu Sa'id, kami datang kepadamu dari saudaramu Anas bin Malik." Nampaknya riwayat yang engkau bawakan kepada kami enggak sama dengan riwayat Anas bin Malik dalam syafaat. Faqalahi, iya, fahaddatsnahu bil hadis. Kami beritakan hadis itu sampai pada riwayat yang tadi. Berapa kali tadi ummati? 3 kali. Faqalahi, faqulna lam yazid lana ala hadza. Hai Al-Hasan Al-Basri, enggak lebih dari 3 kali saja di sini. Faqala laqad haddatsani wa huwa jami'. Sungguh aku telah diberitakan, kata Hasan Basri, oleh sekelompok sahabat. Karena ingat, hadis tentang syafaat hadisnya mutawatir, rawinya banyak sekali. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita, wa mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab syafa'atun wa ru'yatun wal haudhu wa masul khuffain hadhi ba'du. Di antara hadis yang mutawatir adalah syafa'ah. Nah, Hasan al-Basri mengatakan, sungguh telah diberitakan kepadaku oleh jami' banyak sahabat sejak 20 tahun yang lalu. Fala adri anasi am karih an tattakilu. Aku tidak tahu, jangan-jangan Anas bin Malik lupa riwayatnya, atau sengaja dia tidak ngasih tahu kalian tambahannya supaya jangan kalian hanya berpatokan sama hadis itu. Fakulna ya Abu Sa'id. Sahabat berkata, "Hai Abu Sa'id, fahaddithna." Kalau begitu sampaikan kepada kami. Fadhahika, beliau tertawa. Wa qala khuliqal insanu ajula. Beliau mengatakan, memang manusia ini diciptakan suka tergesa, mele-mele pecat-pecat doang. Ya. Karena didengar menarik ini. Ya, apa itu? Dia tidak menyampaikan kepada kalian, jangan-jangan kalian nanti bersandar kepada hadis itu, selesai, tamat surga, wah. Masuk surga sudah. Akhirnya, oh kalau gitu, ayo kasih tahu katanya. Memang manusia ini diciptakan ajula, tergesa-gesa. Ma dzakartuhu illa wa ana uridu an uhaddithakum. Aku ingin memang menyampaikan kepada kalian, haddatsani kama haddatsakum bih. Telah diceritakan kepadaku sebagaimana diceritakan kepada kalian. Qala thumma a'udu rabi'ah. Ini tambahannya. Kemudian aku kembali yang keempat, 4 kali. Fa ahmaduhu bitilkal mahamil. Aku memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Thumma akhiru lahu sajida. Kemudian aku lagi sujud di bawah arasy. Fa yuqalu, Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma', silakan ngomong, kau didengar. Wa sal tu'ta, silakan minta, kau diberi. Washfa' tushaffa, silakan bantu siapa yang kau ingin bantu, engkau akan dibantu. Fa aqulu ya rab. Nabi berkata di sini yang keempat kalinya, ya rab, i'zalli, izinkan bagiku ya Allah, fi man qala la ilaha illallah, bagi yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarin juga dari api neraka. Yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi ingat, la ilaha illallahnya tetap benar. Karena kalau enggak benar, selamat munafik. Ah, munafik, la ilaha illallah apa enggak? La ilaha illallah. Tapi apa? Syaratnya enggak lengkap. Ucapan la ilaha illallahnya hanya dili tidak shadiqan min qalbihi. La ilaha illallahnya riya. Idza qamu ila sholati qamu usala yurawunan nas, memperlihatin orang saja. Izinkan aku ya Allah untuk mengeluarkan orang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah semata. Fayaqulu, Allah berfirman, wa izzati, demi kejayaanku, wa jalali, ketinggianku, kemuliaanku, wa kibriyai, kesombonganku, wa azamati, keagunganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, aku keluarkan dari api neraka siapa yang mengucapkan kalimat tauhid. Inilah dia hadis yang begitu panjang tentang syafaat. Ada beberapa faedah ilmiah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, annahu ta'ala yatakallamu wa yukhatibu man yasha'u min ibadihi yawmal qiyamah. Allah azza wa jalla berbicara dengan siapa saja dari hambanya yang dikehendaki kelak pada hari kiamat. Dan Allah berbicara hari kiamat, berbicara sebelum kiamat juga berbicara. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita annal iman yatafawatu. Iman itu bertingkat, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang imannya besar, ada imannya kecil. Ah, di sini ada yang iman seberat apa tadi, biji gandum. Ada juga semut hitam, ada juga paling kecil. Abu Bakar adalah iman yang paling besar setelah para nabi dan para rasul. Faedah berikutnya, anna man ma'ahu aslul iman lam yukhraj minhu. Barang siapa yang memiliki pokok keimanan, dasar keimanan, annahu la yukhallad finnar, dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Mana ini maksud dengan pokok keimanan? Itu rukun iman yang enam. Faedah berikutnya, rahmatullah bi'ibadih, kasih sayang Allah bagi hambanya dengan diberikan kepada mereka syafaat yang berkali-kali, bantuan yang tidak ada hentinya. Faedah berikutnya, anna asma Allah la hasra laha. Hadis ini menerangkan nama Allah itu dan sifat Allah itu tidak ada batasannya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, aku memuji Allah dengan pujian yang tidak aku ingat sekarang. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu yang dipakai untuk memuji. Karena nama Allah itu alamun wa awsam, ada nama sekaligus ada sifat. Jadi tidak ada nama Allah hanya berapa? 99. Itu keistimewaannya kalau dihafal, difahami, diamal, amalkan. Tapi nama Allah dan sifat-sifatnya tidak terhitung dan tidak terhingga. Apalagi nanti dikatakan sifat 20, apalagi sifat yang 6 atau 7 sifat. Baik, faedah berikutnya, hadis ini menerangkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bayangkan, yang diingat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hari kiamat siapa? Umatku, umatku, umatku. Enggak ingat yang lain. Ya, enggak cari keluarga dulu. Umatku. Faedah berikutnya, dalal hadith ala idhami dhalikal yawm. Hadith ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Para nabi saja tidak berani ngomong, tidak berani berbicara. padahal mereka orang yang paling mulia. Tapi urusan berbicara kepada Allah tidak ada yang sanggup. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan ya, para anbiya alaihimussalatu wassalam bisa jatuh dalam kesalahan, tetapi mereka diberikan taufik untuk bertaubat dalam sifat sebagai manusia, tapi dalam kapasitas sebagai rasul tidak salah. Kenapa? Yang mereka bawa wahyu. Itulah contohnya tadi, Nabi Musa membunuh apa tidak? Membunuh, tapi diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat langsung. Kalau kita enggak, sudah salah dikatakan dirinya benar. Ini kita ini udah salah tetap aja enggak menganggap diri salah. Adapun para anbiya, Adam dilarang mendekati, digoda oleh setan mendekati, bahkan makan. Salah sebagai kapasitas sebagai manusia, tapi sebagai para rasul, para anbiya yang menyampaikan agama tidak salah. Maka ingat apa kata Allah, qul innama ana basyarum mithlukum. Nah, buktinya mereka adalah manusia biasa, mereka nikah apa tidak? Nikah. Mereka makan? Makan. Mereka minum? Minum. Mereka tidur? Tidur. Itu sebagai kapasitas sebagai manusia biasa. Tapi ketika menyampaikan risalah, ma'sum. Baik, faedah berikutnya. Hadis ini menetapkan tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun meminta syafaat dunia kepada orang hidup, boleh. Hidup, hadir, mampu. Ya. Secara umum, secara mutlak syafaat boleh diminta hanya kepada siapa? Kepada Allah. Adapun dalam masalah urusan duniawi, mampu dilakukan oleh manusia, oleh makhluk, syarat meminta syafaat kepada makhluk ada tiga. Hidup, hadir, mampu. Dan ingat, arti makna dari syafaat yaitu apa? Membantu orang lain guna mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Menggenapkan permintaan dia dengan permintaan kita. Karena kalau dia sendiri yang ngomong gak didengar, tapi begitu kita ngomong lagi, berarti dua kekuatan. Kekuatan dia ngomong, kekuatan kita yang membantu, itulah sebabnya dinamakan syafa'. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan fadlu kalimat tauhid la ilaha illallah. Keutamaan apa? Kalimat tauhid. Bayangkan, sampai Allah bersumpah demi atau dengan kejayaannya, kemuliaannya, kesombongannya, keagungannya, Allah mengatakan, aku keluarkan dari api neraka siapa yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka mari benarkan kalimat tauhid kita. Dan ingat, kalimat yang bersyarat, yang lengkap rukun dan syaratnya, sehingga bisa bermanfaat. Sebab kalau tidak dilengkapi syaratnya, enggak berguna. Sebagaimana tidak bergunanya kalimat tauhid bagi siapa? Orang-orang munafiki. Saya kira demikian kajian kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.